Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan mulai pelajaran yang baru. Kita akan membaca insyaallah Al-Hulal Adz-Dzahabiyyah 'ala Tuhfatus Tsaniyah. Tuhfatus Tsaniyah itu syarah terhadap matan Al-Ajurumiyah di Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kemudian Al-Hulal Adz-Dzahabiyyah, Hulal yaitu jama dari Hullah, perhiasan-perhiasan emas terhadap Tuhfah Tsaniyah, yang ditulis oleh Muhammad As-Saghir bin Qa'id bin Ahmad Al-Abadili Al-Maqtari. Barakallahu fikum. Tentunya untuk kita mengingatkan bagi saya pribadi dan bagi ikhwanis sekalian untuk senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab adalah lughatul Quran, lughatul sunnah, lughatul Islam. Nah, qala ba'duhum, yani ba'dul qa'il, utlubul ilma wa la taksal fama ab'adal khaira ala ahli al-kasal. Tuntutlah ilmu dan jangan malas, maka alangkah jauhnya kebaikan dari pemalas. Nah, baik, kita akan membaca mukaddimah dari Asy-Syaikh Al-Fadil Muqbil Ibn Hadi rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu nanti masuk ke langsung mukadimah syarih saja, karena di sini ditulis banyak mukadimah dari Naam Sahibul Hulal. Tidak kita baca semuanya, kita langsung setelah mukadimah ini takdim dari Syekh Mukbil masuk kepada mukadimah syarih. Saya mukadimah tu Syekh Al-Fadil Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kak ya Fana, Abu Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Mukbil. Ya. Berkata Syekh Al-Fadil Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alif lam pada alhamdulillah istighrafiyah. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, dan tidak menjadikan bagi Al-Qur'an itu adanya kebengkokan untuk memperingatkan akan adanya adab yang keras dari sisinya, dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal salihat, akan mereka akan mendapatkan ajran hasanah, pahala yang bagus. Dan semoga salawat dan salam tercurah atas Nabi kita Muhammad yang Allah telah mengutusnya dari tengah-tengah Arab, yang paling pertengahannya negerinya, Naam, dan paling bagusnya nasabnya yang beliau bersabda, wa uti itu jawami al-kalim, aku telah diberi oleh Allah jawami al-kalim, kalimat yang ringkas yang memiliki makna yang luas. Istamir. أشهد أن لا إله إلا الله القائل في الدفاع عن كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين والقائل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. طيب. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah, yang berfirman di dalam membela kitabnya dan membela nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh kami mengetahui. Fat di sini masuk ke fi'il mudhari, memiliki makna apa di sini yang sudah kita pelajari, apa ilmu dore, kemasukan kot itu taksir, sering, taklil, jarang. Kemudian apa lagi? At-tahqiq. Di sini yang bermakna tahqiq. Karena masuknya ke Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami. Bukan kadang-kadang kami Allah mengetahui, tapi sungguh. Ya, sungguh kami Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya mereka mengatakan hanyalah yang mengajarinya, mengajar Nabi Muhammad Al-Quran itu manusia biasa. Lisan yang mereka tuduhkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad adalah ajami. Yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad adalah orang ajam. Dan ini adalah lisan Arabiyun Mubin. Al-Quran adalah menggunakan bahasa Arab yang jelas. Yang Allah berfirman, dan seandainya kami menjadikannya, menjadikan Al-Quran itu adalah bacaan ajam, sungguh mereka akan mengatakan, kalau seandainya dijelaskan ayat-ayatnya, apakah itu ajam atau Arab, kul katakanlah, dia, Al-Quran, itu bagi orang-orang yang beriman, merupakan petunjuk dan obat, dan orang-orang yang tidak beriman dengan, dan orang-orang yang tidak beriman, ini dengan Al-Quran, di dalam telinga-telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu bagi mereka kegelapan. Tidak akan mendapatkan petunjuk bagi mereka. Orang-orang tidak beriman. Mereka itulah yang diseru dari tempat yang jauh. Naam, dan sebelumnya, dan Allah berfirman, innahu la tanzilun. Ikra' Rasulullah. Ala. Inna baik. Allah Ta'ala berfirman, ini ayat-ayat dibawakan oleh Syekh Rahimahullah untuk menjelaskan tentang Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Rabbul Alamin, yang menurunkannya, membawanya Ruhul Amin, yaitu Malaikat Jibril, ke dalam hatimu agar engkau, yaitu Nabi Muhammad, menjadi termasuk para pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Jika Allah berfirman, demikianlah kami menurunkannya, menurunkan Al-Quran berupa bacaan bahasa Arab, dan kami menerangkannya berulang kali dari ancaman agar mereka bertakwa atau akan menimbulkan bagi mereka pelajaran. Yang Allah berfirman, Quranan Arabian, Quran bahasa Arab, tidak ada kebengkokan padanya agar mereka bertakwa. Allah berfirman, Kitabun, itu Al-Quran, telah dijelaskan ayat-ayatnya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab bagi kaum yang mengetahui. Kemudian juga Allah berfirman, sungguhnya kami telah menjadikannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar mereka memahaminya. Samir. Amma ba'du. Amma ba'du. Ainal Quran al-Karim, Ainal Quran al-Karim, wal mu'jizatun kubra, adalah alam kuat Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Bukhari rahimahullah, wa hadatsana Abdullah bin Yusuf, hadatsana Sa'id al-Makbari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minal amyai nabiyun illa ka'u'tiya minal ayati ma'mikluhu amana alaihi al-bajar wa inna makana alladhi utiyat utitu wahyan au ja'a au ha titik, enggak ada titiknya au ha, ada titiknya punya itu au ja au ha au ha au allahu ilayya Auhahu Allahu ilayya. Auhahu Allahu ilayya. Fa arju an akuna aktaruhum. Aktaruhum tabi'an yaumal kiamati. Al-Hadithu Ar-Rajah Muslim. Al-Hadithah Ar-Rajah Muslim. Baik. Amma ba'du, adapun setelah itu. Amma ba'du, ini ganti dari syarat ya. Mahma yakun, amma itu ganti dari sistem syarat mahma. Takdirnya apa? Mahma yakun min syai'in ba'du. Makanya syarat jawabnya mana? Setelahnya, fa inna. Nah, antum perhatikan setelah amma ba'du itu mesti fa. Ya. Fa amma ba'du, fa inna. Karena itu jawab. Jawab syarat. Naam, ketika berupa jumlah, ya, maka menggunakan fa. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa innal qur'anal karima, sungguhnya al-qur'anul karim, al-qur'an yang mulia ini adalah mukjizat yang besar, yang agung, yang menunjukkan atas kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana, telah menyampaikan hadis kepada kami Abdullah bin Yusuf. Beliau berkata, jadi kalau hadis ini, qala haddatsana, gitu. Al-Lais telah menceritakan hadis kepada kami, telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Lais. Dia berkata, telah menyampaikan hadis kepada kami Sa'id Al-Makbari dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada satu nabi dari kalangan para nabi kecuali telah diberikan dia telah diberi ayat-ayat yang semisalnya yang manusia beriman atasnya, dan hanyalah yang diberikan kepadaku berupa wahyu yang Allah telah wahyukannya kepadaku, maka aku berharap aku menjadi orang yang paling banyak dari mereka pengikutnya di hari kiamat. Aktsaruhum yani aktsara al-anbiya, aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Al-Hadis akhrajahu Muslimun. Istamir. Al-Qur'ana wal mu'jizatun. Oh, langsung nasab kenapa? Di depan. Al-Qur'anu wal mu'jizatul 'adzimi. Udma. Wa laisa muradu nafya ma siwahu minal mu'jizati an-nubuwatil nabawiyati saniyati sabitati sabitati bil kitabi wasunnati waqad tahadda Allahu waqad tahadda Allahu usoha'a usoha'a jama' dari pasti al arabi wa atqiyahi a wa atqiyahum ayat tu dua ayat tu ayat tu di Qurani di Quranin mislihi di Quranin mislihi faqala kul lain astama la ini jama'atil insu kullat la ini jama'atil insu wal jinnu ala ayat tu bimisli hada al-Qur'an ni layaktuna bimislihi walau kana ba'duhum riba'din dohiron waqala am yakuluna taqawwala bala yukminun fal yaktu bihadisin mislihi ingkanu sodikin. Baik, kata beliau rahimahullah, maka Al-Quran adalah mukjizat yang agung, yang besar. Dan bukanlah yang diinginkan meniadakan apa yang selain Al-Quran dari mukjizat-mukjizat Nabi yang telah tetap dengan Al-Quran wa Sunnah. Ya, pernyataan beliau Al-Quran adalah mukjizat yang udma, ini tidak menafikan mukjizat-mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Dan sungguh Allah telah menantang orang-orang fasihnya Arab. Dan juga orang-orang cerdasnya mereka untuk mendatangkan Al-Quran yang semisalnya. Maka Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi, dan jika berkumpul seluruh manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran ini, mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Walaupun sebagian mereka menjadi pembantu, menolong sebagian yang lain. Dan juga Allah berfirman, apakah mereka mengatakan Nabi Muhammad telah mengada-adakan Al-Quran? Faqawalah. Bahkan mereka tidak beriman. Maka hendaklah mereka mendatangkan satu kalimat yang semisalnya, jika mereka adalah orang-orang yang jujur. Baik, mendatangkan Al-Quran yang semisalnya, mereka tidak mampu. Sekarang diminta untuk mendatangkan 10 surat. Tahaddahum. Tahaddahum an ya'tu bi asri suwarin. Faqala. Faqala am yakulu naftara. Qul fa'tu bi asri suratin. Suwarin dimithli. Nggak ada binya. Suwarin misli muhtarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Baik, dan sungguh Allah telah menantang mereka. Mereka siapa? Orang kafir, usaha, orang-orang fasih, Arab, orang-orang cerdas, kerdik pandainya mereka. Allah tantang mereka untuk mendatangkan 10 surat saja. Tadi ditantang mendatangkan yang semisal Al-Quran, makanya lebih diturunkan lagi. Ditantang untuk mendatangkan 10 surat. Maka Allah berfirman, apakah mereka berkata Nabi Muhammad telah membuat-buatnya, mengada-adakan Al-Quran? Katakanlah wahai Nabi, datangkanlah oleh kalian 10 surat yang semisalnya, yang kalian buat. Dan panggillah siapa saja yang mampu di antara kalian dari selain Allah, jika kalian orang yang benar. Maka jika kalian tidak bisa menjawabnya, ya, memenuhi tantangan ini, fa'lamu, maka ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu dari Allah, dan tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali Dia, maka apakah kalian mau berserah diri? Samir. Tahadda yang panjang dalnya bukan ha. Tahad. Wa tahadda. Dan sungguh Allah menantang mereka untuk mendatangkan satu surat yang semisalnya. Yang pertama ditantang untuk mendatangkan satu Al-Quran. Ditantang 10 surat. Sekarang satu surat. Allah berfirman, Al-Quran ini tidaklah dibuat-buat. Ya, dari selain Allah. Akan tapi Al-Quran adalah pembenaran yang di hadapannya, yaitu yaitu kitab-kitab suci sebelumnya, sebelum Al-Quran, dan juga penjelasan Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya dari Rabbul Alamin. Apakah mereka mengatakan Nabi Muhammad telah mengada-adakan Al-Quran? Katakanlah wahai Nabi, fa'tu bisuratin mislih, datangkanlah oleh kalian satu surat yang semisalnya, dan serulah siapa saja yang mampu di antara kalian dari selain Allah, jika kalian orang-orang yang jujur. Kalau berfirman, dan jika kalian berada dalam keraguan dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah oleh kalian satu surat yang semisalnya, dan serulah suhada'akum dari selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Samir. Nah, dan sungguh Allah Al-Jin telah mensifati Al-Quran ini bahwasanya Al-Quran adalah Quran yang mengagumkan. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai Nabi, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya telah ada sekelompok dari golongan jin mendengarkan Al-Quran. Mereka mengatakan, sungguhnya kami mendengarkan bacaan yang sangat mengagumkan, yaitu Al-Quran, yang memberikan petunjuk kepada naam hidayah, bimbingan, maka kami beriman dengannya, dan kami tidak menyekutukan Rabb kami dengan apapun. Samir. Tilkum. Simisyarah ya. Nah, tilkumul lugatul arabiyyah. Lugatul arabiyyah itu iyalati arba ulama'una ahamniyataha minal tasri'il islami istaqamu bijami'i ufroda fiha min ashabit kadiyati min utunil awtiyati wa sya'fil jibari وقاموا رحمه الله بوضع القواعد وعدا للمحافظة عليها من اللحد وإذا وجد محدث يلحن في حديثه وإذا وجد محدث يلحن في حديثه Zakaru dzalika. Zakaru dzalika fi tar. Jamatihi. Liuhadzara. Liuhadzara min lahnihi. Yakfi. Inilah, itulah. Isim isyarahnya apa? Isim isyarahnya yang mana ini? Dizani tilkum. Tak saja. Ti. Lamnya lamul. Bu'di. Kafnya. Kaful khitab. Nah, tilkum. Itulah. Ketika yang diajak bicara banyak orang, maka menggunakan huruf kitab banyak. Kum. Tilkum. Itulah bahasa Arab. Yang ulama, para ulama kita telah mengetahui tentang betapa pentingnya bahasa Arab ini berupa pensyariatan Islam, maka mereka bangkit untuk mengumpulkan mufrodat-mufrodatnya dari para ashabul badiyah, orang-orang badui yang masih bagus, masih murni bahasanya, dari lembah-lembah. Ya, mereka pergi ke perkampungan-perkampungan mereka, di pedesaan-pedesaan, di lembah-lembah, di celah-celah bukit, gunung, ya, dalam rangka mereka meneliti bahasa Arab yang masih asli, karena ketika sudah berada di kota, maka akan tercampur karena pergaulan, karena banyaknya ajam, orang-orang ajam yang berada di perkotaan, sehingga bahasa Arabnya sudah tidak murni lagi. Para ulama mereka mengumpulkan mufrodatnya dari para ashabul badiyah, ya, orang-orang badui yang masih bagus, masih murni bahasa Arabnya, di perkampungan-perkampungan mereka, di lembah-lembah, ya, karena mereka bagiannya nomaden, tidak menetap tinggalnya, sehingga dikatakan di sini al-audiyah, di lembah-lembah, juga di celah-celah gunung. Maka mereka para ulama rahimahullah bangkit untuk membuat kaedah-kaedah bahasa Arab. Supaya apa tujuannya? Untuk menjaga kesalahan di dalam berbahasa Arab. Dibuatlah apa? Kaedah-kaedah. Dan apabila didapati ada seorang muhaddis yalhan salah, artinya tersalah di dalam bahasa Arabnya, dalam ucapannya, zakaru, mereka sebutkan hal itu dalam biografinya. Ya, sebutkan dalam biografinya bahwasanya muhadis ini yalhan, salah dalam pengucapannya. Tujuannya apa? Supaya berhati-hati dari kesalahan tadi. Nah, istamir. خصصت في اللغة العربية وقادهم أنها وسيلة وليست بغاية، فقادهم الفقه في الدين أو في تلبيس إبليس لبني الجوف، ومنهم من أعرض عنها كبعض جهلتي جمع dari جاهل يكفي. Demikian pula mereka para ulama meletakkan, menyusun kaedah-kaedah dalam tasrif. Ya, nahwu juga demikian pula dalam tasrif. Tujuannya apa? Untuk menjaga wazan-wazan kalimat. Ya, untuk menjaga wazan-wazan kalimat dalam bahasa Arab. Dan manusia, orang-orang di zaman mereka antara berlebih-lebihan dan kurang dan pertengahan, ya, dalam bahasa Arab ini. Ada satu kelompok yang mengkhususkan, khusus dalam bahasa Arab, yakni sangat berlebihan, sehingga terluput dari mereka bahwasanya bahasa Arab itu merupakan wasilah, perantara, bukan tujuan. Sehingga terluput dari mereka fikih dalam agama. Mereka takhasus spesialisasi dalam bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum, sehingga terluput darinya apa? Fikih. Ya, tidak belajar akidah, tidak belajar fikih, dan yang lainnya dari ilmu-ilmu Islam. Sebagaimana dalam Talbisul Iblis Ibnul Jauzi. Di antara mereka ada yang berpaling dari bahasa Arab ini. Ini orang yang kurang, ya. Kafrit, bermalas-malasan. Nah, tidak memperhatikan, tidak punya perhatian dalam bahasa Arab. Seperti siapa? Jahalatus Sufiyah. Jahalah ini jamak dari jahil, orang-orang bodoh dari kalangan Sufiyah. Nah. Nah, kita yang mana ini? Kro. Khairu fa'il dari wasala. Baik. Di antara mereka ada yang pertengahan. Mengambil bahasa Arab ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan memiliki ihtimam, memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu kitab wa sunnah, Al-Quran dan sunnah. Bahasa Arab dipelajari sebagai apa? Wasilah perantara untuk bisa memahami Alkitab wa Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agama ini dengan mereka. Dengan orang-orang yang pertengahan tadi. Nah, dan sampailah kepada kita dengan perantaran mereka kebaikan yang sangat banyak. Dari Al-Quran, tafsir, hadis, tauhid, fikih, dan berbagai macam ilmu-ilmu Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Intahal waqt. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nakhtari bihadza taqabbalallahu minkum.